الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا يا رب العالمين ان شاء الله pada hari kali ini kita akan kembali membahas kitab Sahih Al-Bukhari yang pada kali ini kita meneruskan perjalanan kita dalam kitab Al-Adhan. Masih berkaitannya dengan Uquq Al-Walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan insyaAllah pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan memulai hadis 5976 dan akan meneruskan hadis 5977 dalam urutan Fathul Bari. Permasalahan yang akan dibahas pada pagi hari yang berbahagia ini adalah permasalahan pertama tentang adanya perbedaan atau klasifikasi dosa antara saghirah dengan kabirah, yaitu saghirah dengan kabairah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, permasalahan tentang had, yaitu pembatasan dosa disebut kabirah, yaitu apa yang disebut kabirah dari dosa. Baru kemudian kita akan membahas tentang mabun hadis, itu dosa-dosa besar yang tercantum di hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama isyraku billah, berbuat syirik. Yang kedua uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga qauluz zur dan syahadatuz zur, yaitu berkata dusta dan bersaksi dengan kesaksian dusta. Juga ada permasalahan qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Buka akhirnya kabul adab ya bab uququl walidain min al-kaba'ir lahu ibn Umar min Nabi, yaitu bab berdurhaka kepada dua orang tua tergolong dari kaba'ir sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar atau Ibnu Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bahas pada pekan kemarin. Hadisnya urutan Fathul Bari 5976 dan 5977. Baik, bismillah. Haddatsani Ishaq, haddatsana Khalid Al-Wasiti an Al-Jurairi an Abd Al-Rahman bin Abi Bakr عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وشهادة يقولها 1977. حدثني محمد بن وليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثني عبيد بن الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور أخرجه البخاري حديث ما ريبوس ما تستجيب لهم حدثني إسحاق اللهم ارتقن فقد سيا إسحاق حدثنا خالد الواسطي إسحاق بركاتات اللهم ارتقن فقد كمي خالد الواسطي عن الزغيري دري الزغيري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه يتبدي بطعني عيسو أبو بكر رضي الله عنه وبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرده لا أنبئكم بأكبر الكبائر إنك كاليان أكو بريكاتنا kepada kalian tentang akbar al-kabair. Sorry. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di akbar al-kabair. Masalah yang akan kita bahas pada kali ini, alhamdulillahirrahmanirrahim di akbar al-kabair adalah al-kabair ini perlu benar-benar kita memahaminya. Dua topik permasalahan tentang al-kabair, tentang al-zunub. Wadunub jama'ah dari dosa. Nah sekarang pertanyaannya yang jawabannya telah banyak dibahas oleh para ulama zaman dahulu, sekitar ratusan tahun yang lalu adalah ada kemungkinan antara kabair dengan saghair min adzunub. Ada yang namanya kabair min adzunub sebagaimana misal adanya saghair min adzunub atau semua dosa itu adalah kabair. Nah, para ulama sejak zaman dahulu berselisih. Dan hal tersebut, perselisihan tersebut disebutkan dalam kitab Al-Bukhari-nya Ibnu Hajar. Yaitu berarti di sini permasalahan yaitu pembedaan antara kabair dzunub dengan saghair dzunub. Perbedaan antara kabair dzunub dengan saghair dzunub. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya di antara dzunub yaitu dosa-dosa ada yang kabair dan di antara dosa-dosa ada yang saghair. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya sebagian dosa itu adalah kabair dan sebagian dosa itu adalah dosa. Golongan umur dan bertentangan dengan jumhur tersebut yang mengatakan la isafi dzunubi saghiratan bal kullu ma nahu Allah anhu kabira. Dikatakan oleh mereka bahwasanya tidak semua atau tidak ada di dalam dosa itu tidak ada yang namanya saghira. Tidak ada yang namanya dosa kecil kata mereka. Bahkan ketika naikkan kullu ma laha Allah wa'adhu setiap yang Allah Ta'ala larang itu adalah kabirah, besar. Baik. Ini dikatakan oleh seorang alim yang bernama Abu Isra'ini. As-Isra'ini, beliau adalah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i. Dan Abu Ishaq al-Isra'ini ini salah satu ulama Asy'ariyah. Beliau menukil kalimat yaitu pendapat ini dikatakan dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Namun nanti ada nasiran tentang perkataan Ibn Abbas bahwasanya semua yang Allah larang itu adalah dosa besar. Itu adalah nasiran. Dan Al-Qadhi Al-Iyal menghikmatkan bahwasanya ini adalah pendapat para muhaqqiqin, yaitu para ulama yang mentahqiq permasalahan dan menelitinya. Mereka yang mengatakan bahwasanya setiap dosa yang Allah larang itu adalah besar, mereka berhujjah dengan pemahaman yang memang sebenarnya benar, yaitu kullu mukhalafatin lillahi hiya binisbati ila jalalihi kabira. Itu kullu mukhalafatin lillahi fahiya binisbati ila jalalihi kabira. Setiap penyimpangan terhadap Allah Ta'ala, maka penyimpangan tersebut binisbati ila jalalillah, kalau ditinjau dari segi keagungan Allah, maka itu pun itu besar. Ini sudah sahih. Sekali lagi, kata mereka, dan ini sahih, setiap penyimpangan kepada Allah, setiap penyimpangan kepada Allah, kullu mukhalafatin lillah, fahiya binisbati ila jalalillah, maka penyimpangan tersebut jika ditinjau dari sisi keagungan Allah, hanya kabirah, maka penyimpangan tersebut besar. Lihat pemahaman ini tersebut, semua dosa yang besar itu juga kurang bisa diterima. Namun sebaliknya yang mereka ambil bahwa setiap penyimpangan di sisi Allah, maka kalau ditinjau dari keagungan Allah, maka penyimpangan itu besar. Tentu saja, maka ini benar. Tapi, bisa pula dikatakan bahwa semua dosa itu besar. Karena secara zahir, ia ada pertentangan dengan teks Al-Quran. Baik. Ibn Fadl, rahimahullah ta'ala, berkata bahwasanya inqisam as-saghair, yaitu inqisam az-dhunub ila as-saghair wal kaba'ir huwa qawlu 'ammatil fuqaha. Bahwasanya perbedaan pembagian antara dosa menjadi ada bagi di dosa dan dosa kecil itu adalah perkataan keumuman para ahli fikih. Tetapi banyak dari kalangan Asy'ariyah mereka meneliti perkataan ini. Maka mereka itu Asy'ariyah mengatakan bahwa al-ma'asi kulluha kabira. Ma'asiat semuanya adalah besar. Mereka mengatakan begitu. Wa innama yuqalu ma'a shaghira bil idafati ila ma huwa akbar min. Mereka disebutkan untuk sebagian dari dosa itu sebagai dosa kecil bukan karena kecilnya ia, melainkan karena ditinjau dari apa yang lebih besar dari dosa-dosa kecil itu. Berarti bagi kalangan Asy'ariyah seluruh dosa itu disebut kabirah. Seluruh dosa disebut kabirah. Dan adapun saghirah itu dosa kecil, itu disebut kecil bukan karena dosa tersebut kecil di sisi Allah, melainkan karena ia lebih kecil ukurannya dibandingkan yang lebih besar darinya, itu maksudnya. Contoh misalnya, ciuman yang diharamkan itu adalah dosa besar, karena menyentuh pun ada dosa, ada ancamannya dalam hadis Nabi SAW. Ciuman yang diharamkan itu dosa besar, namun ia kecil. Kenapa? Kecil jika dibandingkan dengan zina yang sebenarnya. Satu zina itu besar, bahkan besar di atas besar. Tetapi bagaimana dengan ciumannya? Dia dosa kecil, ya dia kecil karena lebih kecil, atau dia kecil karena tidak sebesar zina yang sebenarnya. Namun hakikatnya ciuman tersebut adalah dosa besar. Tetapi para ulama banyak sekali yang tidak dengan penyataan bahwa semua dosa itu dianggap besar. Imam An-Nawawi berkata, "Zahirat al-adillah min al-Qur'an wa sunnah ila al-qawli al-awwal." Yaitu telah dalil dari Al-Qur'an dan as-sunnah yang mendukung perkataan yang pertama, yaitu mendukung perkataan bahwasanya dosa itu sah terbagi menjadi kabirah dan saghirah. Kemudian sebelumnya Imam Al-Ghazali berkata, "Inkarul farqi bainas saghairi wal kabairi la yadhiqu bil faqih." Mengingkari adanya perbedaan antara dosa-dosa besar dengan dosa-dosa kecil, istilah itu tidak cocok bagi seorang faqih. Ini sebagaimana beliau katakan dalam kitab beliau yang gila, yaitu Al-Basir, dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Al-Ghazali, seorang ulama mazhab Syafi'i, seorang faqih, berkata, ya, "Inkarul farqi baina as-shagha'iri wal kaba'iri la yaliqu bil faqih." Mengingkari perbedaan antara shagha'ir dan kaba'ir itu tidak cocok bagi seorang faqih. Maksudnya adalah orang faqih yang berilmu fiqih, dia secara fitrah, ya, secara logika dia tidak akan mengingkari adanya perbedaan antara pembagian atau ada perbedaan dan pembagian antara dosa besar dan dosa kecil. Keduanya sangat sama. Itu dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi gurunya Imam Al-Ghazali dalam Imam Al-Juwayni dalam kitab Al-Irsyad sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya al-marbiyyu 'indana anna kull dhanbin يُعْصَى اللَّهُ بِهِ فَهِيَ فَهُوَ كَبِيرٌ. Yang diridhai di sisi kita, yaitu mazhab kami, ya, dan Al-Jubayni adalah seorang tokoh Asy'ariyah pada ketika itu. Yang diridhai di sisi kami, yang pendapat kami yang bagi kami adalah bahwasanya setiap dosa yang Allah Ta'ala dimaksiatkan dengan dosa tersebut, maka dosa itu bagaimanapun juga adalah kabirah. Adalah kabirah, dosa besar. Beliau melanjutkan, "Rubb syai'in yu'addu saghiratan bil idafati ila al-aqran." Jadi saja suatu itu dianggap saghirah, sesuatu itu dianggap saghirah yang kecil, ya, atau dosa itu dianggap saghirah yaitu dosa kecil, itu bukan karena zatnya yang kecil, melainkan karena dia dibandingkan dengan selainnya yang lebih besar, maka dia tergolong lebih kecil. Walau kana fi haqqil malik la kana kabirah. Tapi kalau misalnya dosa kecil tersebut dihadapkan ke sang raja daripada Allah, maka akan teranggaplah yang kecil itu menjadi dosa besar. Wa rabbu a'zamu man 'usiya. Allah Ta'ala adalah yang paling agung atau seagung-agungnya yang didurhakai, إذا جئنا بالخالق والمخلوق maka itu masih kecilnya, melainkan kalau kita berhubung kepada Allah Ta'ala, maka semua jenis kedurhakan itu pasti adalah yang besar. Kullu dhanbin bil idafati ila mukhalaqatihi azim. Maka setiap dosa, kata Imam Al-Jawaini, maka dosa ditinjau dari penyimpangannya terhadap Allah yang ma'azum, maka dosa tersebut azim. Dosa tersebut terlalu besar. Walakin al-dhunub wa in azmat fa hiya mutawafiqah mutatawifah fi rutabihah. Tetapi dosa-dosa, meskipun misalnya besar dosa-dosa itu, tetapi melainkan dosa-dosa tersebut itu berbeda dari rasbahnya, derajatnya. Ada dosa yang sangat-sangat besar, ada dosa yang paling besar ya. Tetapi Imam Al-Jubayli ini menegaskan bahwasanya semua dosa itu dianggap besar ya, karena dan dia adalah seorang tokoh syair. Kalau diperhatikan, maka insyaAllah yang lebih besar adalah bahwasanya ada perbedaan, sebagaimana kita katakan jumhur, ada perbedaan antara kabair dengan shogair. Ada perbedaan di antara kabair dengan shogair. Misalnya, dan telah banyak dan telah masyhur di kalangan kita semua kaum muslimin bahwasanya tidak istighfar untuk kabair. Yaitu kabair menebusnya dan menghilangkannya, menghilangkan dosanya adalah dengan cara bertaubat dengan syarat-syaratnya. Adapun as-shaghair maka yaitu dosa besar maka bisa saja dia atau bisa saja dia menghilangkan insyaallah dengan izin Allah menghilangkan dosa-dosa kecil istighfar cukup dengan menyesal dengan istighfar atau dengan beramal soleh ya yang akan menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Baik, kemudian ada permasalahan kedua. Setelah kita amini adanya perbedaan antara kabirah dengan shaghirah atau kabair dengan shaghair atau dosa besar dengan dosa kecil, kita perlu tahu sekarang apa sih yang dimaksud dengan kabirah atau kabair, apa sih batasannya dosa besar itu. Kita tahu ya tadi adanya perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Nah, apa sih sekarang dosa besar itu? Apa? Sekarang salah mereka merumuskan definisi kabirah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan sebelumnya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ikhtilafu fi dhabtil kabirati ikhtilafan kabiran muntashiran. Jadi kata Imam Nawawi itu ulama mereka berikhtilaf saling berselisih pendapat tentang definisi kabirah istilahan kabirah muntashiran yaitu dengan perbedaan ya khilafiyah yang besar dan tersebar khilafiyah tersebut. Jadi para ulama sudah zaman dahulu itu telah berselisih pendapat mengenai batasan dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu juga ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas juga diikuti oleh Al-Hasan Al-Basri orang Tabi'i. Apa kata Ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam mengenai al-kabirah? Dia berkata, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw 'adabin." Al-kabirah adalah kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin adabin, yaitu setiap dosa yang Allah atas tempelkan balasannya dengan nar, neraka, awadab, atau kemarahan, atau la'nat, atau adab. Ya, jadi, kabirah menurut Ibn Abbas dalam salah satu riwayat, dan ini juga diamini oleh Al-Hasan Al-Basri, kabirah itu adalah setiap dosa ya, yang Allah Ta'ala tempelkan ya, balasannya dengan api neraka. Yang Allah Ta'ala tempelkan balasannya dengan api neraka ya, atau dengan Allah atau dengan azab. Itu yang lain dan dinisbatkan oleh Imam Ahmad definisi al-Fadhi Allah alaihi binarin al-Fasirah ilahin di dunia yaitu akhir Allah Ta'ala janjikan janji akan azab apa yang Allah Ta'ala janjikan terhadap dosa tersebut dengan api neraka ya di akhirat atau yang mewajibkan untuk dosa tersebut had hukuman had di dunia ya hukuman di dunia ada dan hukuman di akhirat ada dan keduanya berbeda hukuman di dunia itu ancaman had seperti potong tangan misalnya ya. Adapun hukuman di akhirat itu azab di akhirat. Maka kecil Muhammad bahwasannya dosa besar itu adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di akhirat akan mendapatkan azab dan di dunia akan mendapatkan had. Itu hukuman yang simpel. Kemudian dalam mazhab Syafi'i ada seorang alim bernama Imam Al-Mawardi. Sama bersyafi'i, ada seorang alim bernama Imam Al-Mawardi, sekitar 160 Hijriah, sekitar itu. Imam Al-Mawardi, mengawarkan kitab Al-Hawi Al-Kabir, beliau mempunyai definisi mengenai Al-Kabirah. Al-Kabirah itu adalah, kata beliau, ma wajabat fihi al-hudud, au tawajjaha ilayya al-wa'id. ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد يعني الكبيرة للأخرى واجب عدم الحدود يعني واجب عدم الحدود يعني حكما ينفعل صدقا على الله في الدنيا توجه إليها الوعيد الطريق akan mendapatkan dengannya al-wa'id, ancaman. Ya, jika ada ancaman dalam nas, maka itu sudah termasuk dosa besar. Jadi yang menurut Al-Mawardi. Kemudian Imam Al-Qurtubi, yang maksud di sini Al-Qurtubi Al-Hadith, mengarang kitab Muslim, bukan Al-Qurtubi Mufassir, mengarang kitab Al-Sami' Al-Ihaq Al-Ihkam Al-Quran. Ya, jadi Al-Qurtubi sini, gurunya Imam Al-Qurtubi Mufassir, yaitu Imam Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi berkata, Al-Kabirah, dosa besar itu adalah kullu dhanbin, setiap dosa nafsa ala kibarihi yang telah ternaskan atas besarnya dosa itu atau ibadihi atau akumnya dosa itu atau tawa'ada alaihi atau tawa'ida alaihi bila iqab atau yang dijanjikan atasnya iqab, yaitu hukuman. Kalau suatu perkara telah tersebutkan dalam nas baik hadis maupun Al-Quran itu ada tersebutkan hukumannya maka tergolong dosa besar kata Imam Al-Qurtubi. Aw 'alliqa 'alayhi haddun shaddan nakiru 'alayhi atau ditambahkan dikantumkan atas perbuatan tersebut had yaitu hukuman duniawi yang di keingkaran terhadapnya. Itu adalah empat definisi yang diputuskan oleh para ulama. Sifat kabirah yang secara resmi itu. Yang kita kenal sebagai kabirah. Jadi kabirah itu yang punya konklusi dari seluruh perkataan-perkataan ini adalah setiap dosa yang tersebutkan ancaman terhadapnya. Baik ancaman duniawi maupun ancaman ukhrawi. Ya, Allahu a'lam. Kemudian dikaitkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani, beliau berkata, banyak para ulama yang berpendapat bahwasanya ada dosa-dosa yang tidak ternaskan atasnya bahwasanya ia adalah dosa besar. Tapi dia adalah dosa besar. Nah, jadi ada beberapa dosa yang secara tekstual nas itu tidak ada ancaman terhadapnya, tidak ada ancaman khusus di dunia maupun di akhirat terhadapnya, tetapi ia tetap terkategorikan sebagai kadirah, sebagai kesempatan. Itu dikatakan oleh sebagian ulama. Ya, jadi beliau lembaga dosa besar yang secara spiritual, secara maktub itu bukan dosa besar, tapi dia juga termasuk dosa besar ternyata. Nah, Imam Al-Wahidi, seorang ahli tafsir dan ahli lughah, Imam Al-Wahidi berkata, "Ma lam yanuss asy-syari'u 'ala kaunihi kabirah, apa yang tidak dinaskan oleh Allah untuk suatu dosa, yang dinaskan oleh Allah dia dosa besar, padahal mungkin dosa besar, tapi belum dinaskan, belum dalam ini adalah dosanya, aku mendapatkan azab, tidak dinaskan seperti itu. Hikmatu fi ikhfaihi, maka hikmah dalam penyembunyiannya, yaitu penyembunyian statement dan penyembunyian tanggapan kawasannya itu adalah besar, penyembunyian apa hikmahnya? Hikmahnya yang tadi al-abdu minal wuku'i fihi khasyatan an yakuna kabirah. Hikmahnya adalah agar hamba itu bersikap waroh, agar hamba itu dia berhati-hati dan mencegah diri dari terjumusnya dia ke dalam perbuatan tersebut, takut bahwasanya itu akan menjadi kafirah. Nah, jadi Allah Ta'ala menyembunyikan labelan suatu dosa dengan labelan ini besar atau mendapatkan azab ini begitu, Allah sembunyikan untuk menguji orang-orang yang melakukan dosa itu, apakah segera bertaubat atau enggak. Karena kalau misalnya semua dosa yang besar dikabarkan oleh Allah akan azabnya di neraka atau hatinya di dunia, maka semua manusia akan lebih mudah dalam menyimpulkan itu dosa kecil. Tetapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya menyembunyikan sebagian dosa besar, maksudnya menyembunyikan sebagian pelanggaran dosa besar terhadap dosa-dosa yang dianggap mungkin oleh sebagian dari kita tidak besar. Ini misalnya, Allah Ta'ala mempunyai Lailatul Qadar, tetapi ada kisi-kisinya, tetapi Allah Ta'ala menyembunyikan hakikat Lailatul Qadar dan ketentuannya di setiap Ramadan. Dijadikan puasa supaya kita mentahari, benar-benar mencari motivasi dan tidak terpaku pada tanggal semata. Nah itu. Allah Ta'ala menginginkan seperti itu hikmah dari Allah. Kemudian juga ada permasalahan saat Jumat, yaitu suatu momentum, suatu jam di hari Jumat, yang mana momentum atau jam tersebut tidak akan terlepas doa seseorang kalau misalnya dia berdoa di jam tersebut. Tapi Allah Ta'ala merahasiakan kapan jam tersebut, yaitu supaya orang-orang pada berlomba-lomba dan mencari kapan. Kemudian al-ism al-azam, yaitu nama Allah yang paling agung, itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Pun para ulama banyak perincian paling agung adalah lafaz Allah atau lafaz Al-Hayyul Qayyum atau Ar-Rahim dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala rahasiakan yang mana lafaz al-ism al-azam ini, itu kalau misalnya kita berdoa dengannya, dengan bertawassul dengannya secara khusus, maka tidak akan tertolak doanya. Tapi Allah Ta'ala merahasiakannya supaya banyak namanya disebut di doa-doa kita. Jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau tahu wal kabair itu apa? Dosa besar itu apa? Nah, aku berkata, bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, ya ingin ya Rasulullah. Kami ingin engkau ceritakan atau engkau sebutkan akbarul kabair tersebut. يا رسول الله ما قال ثلاثا رسول الله من يفتح التالي الإشراك بالله وعقوق الوالدين يتم بالشرك مع الله جاءت رهفة على دور أقوى ما شاء الله وكان متكئا dan kemudian ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mutakian bersandar jalasa faqal maka beliau pun duduk dan berkata ala wa qawlu zur wa syahadatu zur ala wa qawlu zur wa syahadatu zur yaitu juga qawlu zur qawlu zur itu adalah kataan dusta syahadatu zur itu adalah kesaksian kedustaan. Keduanya sama-sama dusta, tetapi yang awal itu lebih umum daripada yang kedua. Zur, perkataan bohong. Syahadat zur, kesaksian bohong. Jadi, setiap syahadat zur itu pasti qaul zur. Dan tidak semua qaul zur adalah syahadat zur. Ya. Kesaksian yang dusta itu besar dosanya. Dan di sini Rasulullah SAW mengulang-ulang. Oleh karena itu, Abu Bakar berkata, فَمَا زَالَ يَقُولُ مَا حَتَّ قُلْتُ لَا يَسْكُتْ maka saja beliau mengatakannya yaitu عَلَى وَقُلُ الزُّورِ وَشَهَارَةُ الزُّورِ عَلَى وَقُلُ الزُّورِ وَشَهَارَةُ الزُّورِ tetap melakukannya, tetap mengucapkannya sampai dalam riwayat berkata lain tahu sakata andainya Rasulullah SAW ini diam, terdiam kemudian ada hadis berikutnya حدثني محمد بن الوليد رحمه الله تعالى كبركوا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر رحمه الله تعالى كبركوا محمد بن جعفر حدثنا شعبة رحمه الله تعالى كبركوا شعبة قال لبركات حدثني عبيد الله بن أبي بكر رحمه الله تعالى كبركوا عبيد الله بن أبي بكر لبركات سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, "Zatara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-kaba'ir dosa-dosa besar. Atau su'ila 'anil kaba'ir atau ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqal, maka beliau berkata, "Asyirku billah." Dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah. Itu buat syirik pada Allah Ta'ala. وقتل النفس بل منبوه جوا وعقوق الوالدين دال درحك حدث أدواء ورمتوى فلو نبيكم بأكبر الكبائر موقف kalian saya beritahukan kepada kalian أكبر الكبائر yaitu dosa-dosa terbesar kemudian beliau berkata قلو زور perkataan dusta atau perkara syahadat zur atau persaksian dusta. Syu'bah berkata salah seorang perawi di hadis ini wa aktsaru dhanni annahu qala syahadat zur itu Syu'bah berkata dan dhann saya yaitu persangkaan saya yang terbanyak tempat kuat bahwasanya Rasulullah Nabi berkata syahadat zur itu persaksian. Baik, kenapa di sini Rasulullah SAW sangat-sangat menekankan terhadap kalimat dusta? Kenapa? Karena kalau misalnya seorang berbuat syirik, maka itu adalah urusan dia dengan Allah. Kalau seorang membunuh seorang atau berdusta atau durhaka kepada orang tuanya, maka itu urusan dia dengan orang yang dibunuh dan keluarganya dan urusan dia dengan kedua orang tuanya. Tetapi kalau misalnya kesaksian palsu atau perkataan bohong, maka ini berkaitan erat dengan banyak orang, terutama jika sampai ke masalah riba dan namimah, apabila sampai ke masalah kebutuhan, yaitu fitnah, maka keburukannya itu sangat majmur dan bisa sampai ke banyak orang. Makanya Rasulullah SAW khawatir hanya karena perkataan dusta masyarakat bisa benar-benar hancurkan. Ya, maka kita berkaitan di sini tentang syahadat zur atau qaul zur. Ya. Dan perkara ini sangat perkara yang sangat besar yaitu berdusta. Karena berdusta itu bisa benar-benar menghancurkan masyarakat. Allah Ta'ala alam. الحمد لله. إذا شكرا كان سمحي لي سنين أحيانا كتاب صحيح البخاري كتاب الأدب كتاب إن شاء الله قد أكون أمر بها إن شاء الله. ثم قال الله تعالى من يستطيع الكتاب وانتم بحاجة بريكوتيا إن شاء الله dan hadis dari berikutnya dari Sahih Bukhari yang semoga pada kesempatan mendatang kesempatan dan waktu oleh Allah Taala untuk membahas kitab ulum dari Sahih Al Bukhari. Kita cukupkan sampai sini dan kita tutup dengan doa fardhu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.